terbuku di kalbumu. Apakah arti linang air mata di pipimu? Ucapkanlah padaku, tak bisa kurungkannya. Rahasia yang kau pendam itu. Terima segala juga.